إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأذاقكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Salawat dan salam kita sampaikan pada teladan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pejuang-pejuang risalahnya. Moga-moga kita yang hadir di siang ini termasuk di dalamnya. Amin. Selanjutnya jemaah sekalian, selaku khatib saya berpesan khususnya pada pribadi saya sendiri dan umumnya pada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dengan terus-menerus memperbaiki amalan-amalan ibadah kita, senantiasa memperbaiki akhlak kita di dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting adalah memperbaiki pemahaman kita terhadap dinul Islam, agama yang kita yakini. Di dalam surat Al-Imran ayat 103 yang tadi kami bacakan, Allah berfirman, dan berpeganglah kamu semua pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ayat yang cukup panjang menggambarkan kondisi ketika Rasulullah diutus. Tanah Arab adalah tanah gersang dengan penduduknya berbangsa, bersuku-suku yang satu sama lain saling bermusuhan. Suku-suku yang saling membanggakan masing-masing sukunya. Kemudian Rasul datang dan ada satu kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah tentang misi kedatangannya di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasul menyampaikan misi beliau, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa khisabahum 'ala Allah ta'ala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan salat, membayar zakat. Jika mereka melakukan semua itu berarti mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam. Adapun perhitungan atas dosa mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tentu sudah sangat sering mendengar bahwa misi Rasul di dalam dua tahapan dakwahnya di Mekah, di dalam tahapan seruan kepada saudara-saudaranya, kepada paman-pamannya, kepada pembesar-pembesar Quraisy, sebagian besar menolak ya. Ada sebagian kecil yang beriman, orang-orang lemah yang beriman. Nah, apa yang dikatakan oleh mereka ketika menolak dakwah Rasulullah SAW? Bahwa Rasul adalah orang yang datang ingin mengacaukan kehidupan Quraisy. Rasul datang mencela tradisi-tradisi, praktek-praktek yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Rasul datang untuk memecah belah persatuan di antara keluarga. Dan perlawanan dengan tujuan seperti itu pun sudah sangat sering kita dengar dari para ulama. Bahkan mereka melalui paman beliau menawarkan berbagai macam tawaran agar dakwah Rasul berhenti. Melalui Abu Thalib menawarkan, bahkan ada utusan orang-orang yang menjadi tokoh Quraisy waktu itu, yaitu Utbah bin Rabi'ah atau dikenal dengan Al-Walid, menawarkan kepada beliau kalau mau kekuasaan akan diangkat menjadi penguasa sampai meninggal. Kalau mau harta akan dikumpulkan harta-harta, orang-orang kaya akan diberikan kepada Rasulullah. Dan kalau mau wanita akan dipilihkan 10 wanita yang paling cantik. Tetapi Rasulullah tidak mau berhenti. Bahkan jawabannya pun sudah sangat terkenal, yaitu andaikan matahari diletakkan di tangan kanan dan bulan ditaruh di tangan kiri agar aku berhenti dari dakwah ini, maka niscaya aku tidak akan pernah berhenti sampai Allah memenangkan dakwah ini atau aku binasa karenanya. Dan kita kemudian juga sudah memahami bahwa Rasul kemudian mendapatkan nusuh, mendapatkan pertolongan dari orang-orang Ansar ketika orang-orang Yasrib itu kemudian memeluk Islam dan menerima dakwah beliau. Singkat cerita, dakwah beliau kemudian berpindah pusatnya ke Madinah. Dan di dalam 10 tahun dakwah beliau di Madinah sampai beliau wafat, maka seluruh jazirah Arab sudah bersatu di bawah panji-panji Islam. Suku-suku yang tadinya saling bertengkar menjadi bersaudara. Dan dilanjutkan 30 tahun khilafah Urusidin, dakwah beliau menyebar bukan hanya jazirah Arab tetapi ke sebagian Romawi, Afrika, Mesir, Irak, ya, Persia. Apa yang kemudian menjadi kunci dari dakwah beliau, yaitu kalimatut tauhid, kalimat yang cocok dengan setiap manusia yang dilahirkan di dalam keadaan suci. Kalimat yang Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya kalimat tauhid itu bebannya, beratnya. Di dalam satu hadis dikatakan, wahai Musa, seandainya 7 lapis bumi digabungkan dengan 7 lapis langit dengan seluruh semestanya dan diletakkan di sebelah timbangan kalimat la ilaha illallah, niscaya kalimat itu lebih berat. Inilah rahasia daripada dakwah Rasulullah. Kalimat inilah yang sesungguhnya mestinya menyatukan, karena dulu pernah menyatukan kaum muslimin, sehingga tuduhan-tuduhan bahwa Rasul memecah belah itu tidak terbukti. Justru kedatangan Rasulullah itu bukan hanya menyatukan suku Quraisy, bukan hanya menyatukan bangsa Arab, tapi bahkan bangsa-bangsa Romawi, bangsa-bangsa Persia pun berada di dalam satu naungan yang sama. Jamaah sekalian dirahmati Allah, adalah sudah menjadi kehendak Allah sudah 100, 200 sampai 300 tahun terakhir di dalam kehidupan kita. Umat Islam pun meninggalkan panji-panji yang menjadi jantung dan kekuatan kemuliaan mereka sejak khilafah runtuh 1924. Maka panji-panji itu ditinggalkan oleh umat Islam, dan umat Islam kemudian mengangkat panji-panji nation, panji-panji bangsa. Simbol-simbolnya kemudian berganti menjadi simbol-simbol dan slogan-slogan yang berasal dari kehidupan masing-masing wilayah. dan satu wilayah besar yang tadinya di bawah satu payung La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kemudian berubah menjadi tidak kurang 50 wilayah yang berkibar panji-panji, yang Rasulullah mengatakan panji-panji itu adalah panji-panji jahiliyah. Di dalam satu hadis Rasul mengatakan, man qatala tahta rayatin immiyah yat'u asabiyah aw yansuru asabiyah faqutilahu jahiliyah. Barang siapa yang terbunuh di bawah panji atau royah immiyah atau fanatik buta yang menyeru kepada kebangsaan atau membela mereka, maka matinya adalah mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sangat murka ketika dulu di zaman beliau ada sahabat yang masih menyerukan panji ini. Di dalam satu kisah dikatakan bahwa seorang sahabat muhajirin dipukul oleh seorang sahabat ansor. Kemudian sahabat muhajirin yang lain berteriak, tolonglah hai muhajirin. Mendengar itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma balu da'wah jahiliyah. Qalu ya Rasulullah, kasa rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar, faqala da'uha fa innaha muntinah. Ada apa dengan seruan ini? Mereka berkata, ya Rasulullah, seorang dari muhajirin memukul punggung seorang dari ansar. Beliau bersabda, campakkan, sebab itu adalah muntinah, tercela, menjijikkan dan berbahaya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, saat ini kita berada di dalam kondisi di mana asobiyah sangat-sangat mengemuka, bahkan di dalam satu bangsa yang sama, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain pun saling berbangga, saling menghina, saling menyedarkan, bahkan ada yang saling menyerukan untuk membunuh kelompok yang tidak disetujuinya. Sungguh ini adalah kondisi yang sangat bertentangan dengan surah Allah untuk waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian di dalam tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Oleh karena itu, jamaah sekalian dirahmati Allah, peristiwa demi peristiwa yang menghampiri kehidupan kita akhirnya sampai kepada satu titik bahwa Allah sudah mulai menampakkan janjinya di akhir zaman. Umat Islam ini akan dikembalikan kepada satu persatuan. Saat ini ketika kasus bendera yang bertuliskan Tauhid dilakukan pembakaran, maka umat dari kelompok manapun merasa bahwa itu adalah bendera mereka. Meskipun Barat selalu menyerukan bahwa itu adalah bendera kaum radikal, itu adalah bendera teroris, tetapi kita yang membaca hadis, kita yang membaca Al-Quran, kita yang membaca syirah, tentu tidak bisa lagi diyakinkan bahwa itu sesungguhnya adalah bendera kemuliaan kaum muslimin yang pernah ribuan tahun menjadi pemersatu di antara umat Islam. Mudah-mudahan peristiwa demi peristiwa ini segera menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita kaum muslimin adalah kaum yang kuat, kaum yang mulia. Syaratnya adalah mereka mau bersatu, merupakan perbedaan-perbedaan mazhab, merupakan perbedaan-perbedaan harokah, perbedaan-perbedaan organisasi, bahwa mereka menyembah Allah yang satu, mereka memiliki Al-Quran yang satu, mereka memiliki Nabi yang satu, dan sesungguhnya mereka memiliki sistem yang satu. Kita berharap dan kita optimis bahwa ketika simbol itu kemudian diakui sebagai simbol kaum muslimin, maka nanti cepat atau lambat sistem-sistem yang lain pun akan diakui bahwa Islam punya sistem politik, Islam punya sistem ekonomi, Islam punya sistem pergaulan, sistem pendidikan, yang mudah-mudahan itu akan segera bisa disadari oleh kaum muslimin, dan Allah akan memberikan seluruh penderitaan dan kekalahan, kesakitan akibat cerai-berai ini menjadi kemenangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله